إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة خاطر من أعزنا الله يكم في كتاب melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah dan masih di bab Idfa'u Al-Misbah, bab tentang perintah mematikan lentera sebelum tidur. Perintah untuk mematikan lentera sebelum tidur. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas yang Allah Azza wa Jal telah meridhai keduanya, berkata, ja'at fa'ratun fa'akhazat tajrul fatilata, ada seekor tikus yang datang, lalu dia mulai menarik lentera. Dia mulai menarik lentera pelita yang di dalamnya ada api. Fadhahabat al-jariyatu tasjuruha. Kemudian datang seorang jariah, budak wanita, tasjuruha, yang menghardik tikus tersebut. Nah, tikus tersebut diusir atau dibentak oleh budak wanita tadi. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, da'iha, biarkan dia, biarkan tikusnya, ya, biarkan tikusnya. Ketika lagi narik-narik lentera yang ada di tanah tadi, biarkan dia. Ya, faja'at biha fa'alqat 'alal humurah allati kana qa'idan 'alayha. Kemudian tikus tersebut membawa lentera yang ada di lantai tadi, fa'alqatha 'alal humurah. Lalu lentera atau lenteranya, lampu pelita tadi, dilemparkan oleh tikus tadi, ya, di sajadah, sejenis karpet, allatika naqa'idan 'alaiha, yang Rasulullah alaihi salatu wasallam duduk di atasnya. Masyaallah. Ini keadaan tikus di saat ada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, budak wanita tadi melihatnya. sampai bisa tikus tersebut menyeret-nyeret ya lentera yang ada di lantai dan kemudian dilemparkan di sajadah tempat duduknya Rasulullah. Fahtaraqu minha, sehingga terbakar sebagian lentera apa sajadah tadi, mithlu mawdi'i dirhamin, seperti satu uang koin, uang dirham terbakar kena api lentera tersebut. Ya. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, "Idza nimtum fa'atfi'uha surujakum atau fa'atfi'u surujakum." Idza nimtum, jika kalian tidur, fa'atfi'u surujakum. Padamkan lentera-lentera kalian. Padamkan pelita-pelita kalian kalau kalian tidak tidur. Ya. Kenapa? Fa inna syaitana tadullu misla hadhihi. Karena syaitan ya dulu misla hadhihi, itu menggiring ya makhluk semisal ini. Ya ini apa? Tikus. Syaitan itu menunjukkan kepada tikus untuk melakukan perkara yang membahayakan. Fatuhriqukum, sehingga dia bisa membuat kalian atau membakar kalian, membakar rumah kalian. Fadliman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama di antara faedah dari hadis ini, bahwasanya anjuran untuk kita mematikan lentera, pelita, sejenis itu juga obor yang ada apinya menyala, termasuk obat nyamuk, ketika sebelum tidur. Nah, sebelum tidur hendaknya kita mematikan itu semua. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dengan fi'il amr. Fa'atfi'u idza nimtum fa'atfi'u surujakum. Kalau kalian mau tidur, padamkan pelita-pelita kalian, lentera-lentera kalian. Nah, alasannya kenapa? Karena lentera tersebut itu bisa menjadi asbab terbakar rumah. Pelita-pelita tersebut yang dibiarkan penghuninya ghaflah, penghuninya lagi lalai. Ya, tertidur pulas, padahal ada tikus yang menabraknya, menariknya, setelah itu menjadi apa? Terbakar kasurnya, terbakar rumahnya, terbakar penghuninya. Dan ini menjadi motor. Maka karena alasan ini Nabi kita alaihi salatu wasalam begitu perhatian kepada kita, memerintahkan kepada kita kalau kita lagi tidur segera matikan atau sedang hendak tidur segera matikan pelita-pelita ya yang bisa membahayakan terjadi kebakaran. Nah, adapun kalau lampu-lampu yang zaman sekarang yang tidak berpotensi untuk terbakarnya rumah, ya, maka tidak termasuk di dalamnya. Ya. Sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan kalau ya. Beliau menyebutkan hadza 'amun tadkhul fihi naru siraj wa ghairiha. Perintah untuk memadamkan api ini berlaku umum. Masuk di dalamnya lampu pelita dan selainnya. Yaitu yang ada apinya. Kayak kompor. Ya, atau tungku bara. Nah, atau ya, bakaran ikan, bara yang ada di bakaran ikan dan seterusnya. Untuk dimatikan. Amal qanadilu al-mu'allaqatu fil masajid wa ghairiha. Adapun pelita-pelita yang tergantung di masjid-masjid. Jadi masjid zaman dulu enggak ada listrik, lampunya digantung berupa qanadil. Jamak dari kindil. Itu kayak lampu yang ada rumah-rumahnya. Di dalamnya api, tapi tergantung di atas. Ya, kata beliau, fa in khifa hariqun bisababiha, kalau itu dikhawatirkan terbakar karena sebab itu, dakhalat fil amri bil ithfa, maka masuk juga diperintahkan untuk dipadamkan. Ya, kalau dikhawatirkan. Wa in amina dzalik, tapi kalau aman, kalau lampunya di atas digantung, ya, kemudian enggak ada potensi kebakaran, enggak ada tikus, enggak ada potensi kebakaran yang lainnya, aman. Kama huwal ghalib, sebagaimana keumumannya, fa dhahir annahu la ba'sa biha, yang nampak tidak mengapa. Lintifail illati, karena tidak ada alasan. Ya, jadi kalau lampunya tergantung di atas, kemudian aman, tidak ada tikus yang nabrak, yang menggigitnya atau apa. Ya, maka tidak mengapa. Ya, digantung dengan besi, kemudian tidak ada tikus yang bisa memudaratkan, maka tidak mengapa, kata Syekh atau Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam alal al-amru bil ithfa fil hadis as-sabiq bi anna fawasiqa tudrim ala ahli al-bait. Karena Rasulullah SAW menyebutkan alasan kenapa disuruh memadamkan pelita dalam hadis lalu. Karena alasannya tikus itu bisa menjadikan terbakar rumah. Diseret, ditabrak, pelitanya ditabrak, diseret, digigit, dibocorkan, dan seterusnya. Sehingga apa? Itu bisa membahayakan penghuni rumah. Kalau gak ada seperti itu, kayak begini. Lampu begini, lampu listrik. Ya, itu gak ada illah, gak ada alasan untuk bisa tikus membuat terbakar rumah. Sehingga lampu-lampu seperti ini, Allah alam bisawab, itu tidak termasuk ke dalam ya perintah untuk dimatikan sebelum tidur. Ya, tapi yang disuruh untuk dimatikan adalah api yang berpotensi, lampu yang berpotensi untuk terjadinya kebakaran rumah. Seperti pelita yang di lantai, atau yang ada di dinding, atau yang ada di kamar, obat nyamuk masuk juga. Ya. Jadi itu termasuk bagian daripada sunnah memadamkan api sebelum tidur. Kompor di belakang rumah. Ketika penghuninya ghaflah lagi tidur. Ya, itu juga berbahaya. Sebelum tidur matikan. Dan ini juga mencakup tidur siang. Ya, dan juga termencakup bukan cuma tidur tapi perkara ghaflah lainnya. Apa itu ghaflah? Perkara tidak kontrol. Seperti mau pergi ke pasar. Dia tinggal menyala kompornya. Ya, dia mau pergi ke rumah temannya. Ditinggal kompornya menyala di dapur. Lagi manasin air misalnya. Maka ini juga terkena. Ya, ingatkan kepada istri-istri kita. Kalau mau pergi kemana dan seterusnya. Jangan sampai ninggalin kompor dalam keadaan menyala. Kenapa? Karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu semuanya termasuk dalam hukum ini. Kenapa? Ilahnya sama. Ilahnya bisa mengantarkan kepada kebakaran rumah. Ya. Al-hukmu yaduru ma'illajihi wujudan wa'ajaman. Hukum itu beredar dengan sebab-sebabnya. Ada atau tidak sebab hukum tersebut, maka disitulah ditetapkan berlaku atau tidak hukumnya. Kalau ketika kita meninggalkan rumah, bisa terbakar rumah, sebagaimana kalau kita meninggalkan atau kita tidur, ya, maka meninggalkan rumah, kompor menyala. Sama hukumnya dengan tidur, dibiarkan kompor menyala. Sama hukumnya. Nah, ketika itu, maka kita dihukumi berdosa. Ya, melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk apa? Mematikan ya mematikan apa? Hewan, mematikan api, lentera, dan yang lainnya, ya, termasuk obat nyamuk. Obat nyamuk bahkan, kalau obat nyamuk listrik, mungkin lebih aman, ya, tidak ada resiko untuk terbakar. Barakallahu fikum. Kemudian, barakallahu fikum, dalam hadis yang mulia ini juga terdapat beberapa faedah yang lainnya. Rasulullah SAW begitu kasih sayang kepada kita semuanya. Ya, segala hal yang memudaratkan kita, ya, apalagi sampai pada tahapan kebakaran rumah, besar sekali mudaratnya. Itu Rasulullah SAW begitu perhatian. Ya, mengingatkan kepada kita, menjauhi asbab-asbab kemudaratan. Menjauhi segala sebab-sebab kemudaratan. Ya, la darar wa la dirar. Ya, tidak boleh kita melakukan perkara yang memudaratkan, tidak boleh kita membalas dengan yang memudaratkan. Ya, sehingga ketika kita mau tidur, segala yang bisa memudaratkan kita, seperti membiarkan api, lentera, obat nyamuk yang bisa berpotensi kebakaran, ya, maka harus disingkirkan. Ya, dan ini juga berlaku umum, segala yang memudaratkan itu untuk disingkirkan. Jangankan ini, manusia saja kalau sudah memudaratkan, nggak apa-apa untuk disingkirkan. Ya, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqatalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin aw yunfaw min al-ardh. Allah azza wa jalla menyebutkan ketika ada manusia-manusia yang berbahaya, yang menjadi kutu'tariq, perampok, begal, ya, yang sekarang lagi muncul, ya, atau yang lagi marak begal dan seterusnya, ya, membahayakan. Wa yas'una fil ardi fasada, berbuat kerusakan di muka bumi, termasuk di dalamnya para bughat, ya, para pemberontak yang suka bikin keonaran dan seterusnya. Ya, balasannya apa? An yuqtalu, boleh untuk dibunuh. Ya, aw yusallabu, boleh disalib. Aw tuqta'a aydihim arjulahum, atau dipotong tangan kakinya bersilang-silangan. Aw yunfaw minal ardh, atau diusir dari kampung halamannya. Semuanya kembalinya kepada apa ya, ikhwah? Kebijakan hukumah. Ya. Jadi kalaupun dia dalam keadaan wujudnya manusia, kalau mudaratnya sangat besar, banyak korbannya, banyak yang sudah dibunuh, banyak yang sudah ini, ya, ad-darar yuzal, disingkirkan. Ya. Demikian juga ada kucing. Kucing qadarullah ada yang buas liar. Ya, ternaknya dimakan, ya. Ayam-ayamnya, piaraannya kaum muslimin dimakan, membahayakan dan seterusnya. Apa-apa untuk disingkirkan. Ya. Kenapa? Barakallahu fikum, kita punya kaidah ad-darar yuzal. Segala yang mudaratkan itu disingkirkan. Sehingga segala sebab-sebab yang mengantarkan kepada mudarat itu harus ditutup apa-apa. Segala perkara yang mengantarkan kepada sebab-sebab yang mudaratkan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk dijauhi. Tayyib. Demikian juga di sini tikus, ya. Tikus barakallahu fikum itu hewan yang dikatakan fuwaisiqah. Hewan kecil tapi fasik. Hewan kecil tapi apa? Fuwaisiqah. Ya, isim tasghir dari fasik. Semuanya barakallahu fikum. Ya, tikus dengan segala jenisnya. Ya, ada tikus hutan, ada tikus rumah, ada tikus kecil, ada tikus macam-macam. Itu semuanya Rasulullah SAW menyebutkan khamsun minad dawab. Kulluhunna al-fawasik. Ada lima jenis hewan, semuanya itu dikatakan hewan fasik. Yuqtalna fil hil wal haram. Dia diperintahkan dibunuh ketika halal atau ketika sedang ihram. Ya, al-gurub. Yang pertama, gurub, burung gagak. Yang kedua, al-hajah. Ya, al-hajah itu yaitu sejenis raja wali, sejenis elang. Qala wal fa'rah, tikus. Yang keempat, al-aqrab, kalajengking. Yang terakhir, al-kalbul aqur, anjing yang galas, yang menyerang. Ya. Wa fi riwayatin ukhra al-hayyah, dalam riwayat yang lainnya ular. Ya. Wa fi riwayatin ukhra was-sab' al-'adi, hewan-hewan buas, hewan-hewan buas yang biasa memangsa. Ya, sehingga di sini Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan ini hewan-hewan yang berbahaya. yang memudaratkan. Dikatakan fasik. Walaupun kita lagi berhaji, boleh untuk dibunuh. Nah, termasuk di sini tikus. Luar biasa mudaratnya. Ya. Mudaratkan sekali tikus. Sehingga Rasul alaihissalatu wassalam memerintahkan kita untuk membunuh. Cuma ketika tikus tersebut disebutkan di sini sedang narik-narik api, ya. Tikusnya lagi narik api, itu jangan sampai dikagetkan narik apa, Masya Allah. Maksudnya lentera ya tadi. Al-Fatilah, lentera ditarik-tarik sama tikus. Ya, itu dilarang untuk dikagetkan. Karena khawatir kalau dikagetkan tikusnya nabrak lentera tersebut, kemudian terguling lenteranya membakar rumah, minyaknya tumpah dan membakar. Ini sehingga mudaratnya lebih besar. Sehingga ketika jariyah, budak wanita tadi melihat tikus tadi nyeret-nyeret lentera, Rasulullah SAW melihat budak tadi menghardik, mengusir. Tikusnya diusir-usir. Hush, mungkin ya. Rasulullah SAW menyatakan, biarkan dia. Maksudnya apa? Kalau dibentak, akan timbul mudarat lebih besar. Kalau dihardik, akan timbul mudarat lebih besar. Ya, ternyata betul, tiba-tiba apa? Tikusnya lebih cepat berjalan, dilemparkan di sejadah. Lampunya tadi, lenteranya, di sejadah yang Rasulullah SAW biasa duduk, sejenis karpet yang agak lebar, ya, akhirnya terbakar. Ya, langsung diselamatkan, sempat terbakar, seperti satu keping uang dirham. Sehingga di sini terdapat faedah juga. Ya, ketika ingkarul mungkar, ya, ini jariyah budak wanita tadi mengingkari siapa? Tikus. Ketika ingkarul mungkar bisa memudaratkan, maka ingkarul mungkar hendaknya ditunda. Ketika ingkar mungkar menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya, maka ingkarul mungkar hendaknya ditunda. Ya, jangan dilanjut. Tapi hendaknya ditunggu sampai tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Masih ingat ya kisahnya siapa? Budak, seorang Arab Badui yang kencing di sudut masjid. Para sahabat membentak Badui tadi yang kencing di sudut masjid. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Fazajarahun nas. Para sahabat membentak-bentak. Maka apa? Fanahahumun Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi SAW melarang mereka. Ya. Biarkan dia. Da'uhu. Biarkan dia menyelesaikan kencing. Kenapa? Karena kalau dibentak-bentak akan timbul mudarat lebih besar. Ya. Kalau diingkari dalam ya, saat dia sedang kencing diingkari untuk berhenti kencingnya atau untuk berpindah kencingnya dari situ. Sementara dia sedang menunaikan hajat, buang air kecilnya. Maka akan menimbulkan mudarat yang besar. Ya, sehingga Rasulullah SAW melarang. Da'um. Biarkan dia selesaikan kencingnya di sudut masjid. Jangan dibentak, jangan dihardik. Ya, karena kalau dibiarkan, kalau dibentak khawatirnya akan timbul mudarat. Ya, dia akan lari-lari. Sehingga ketika kencingnya masih keluar, dia lari-lari akan terpancar ke banyak tempat. Ini mudarat. Ya. Yang lebih parah dari itu ketika dia lari karena dibentak-bentak oleh para sahabat, akhirnya akan terlihat auratnya. Ini mudarat yang lebih besar lagi. Ya. Dan akan menimbulkan dia sakit hati. Ya. Kenapa? Karena dalam keadaan apa? Sedang menunaikan hajat karena jahil tidak tahu. Sehingga kembali ke sini, hal itu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu Nabi SAW melarang para sahabat membentak badui tadi yang kencing di sudut masjid. Sampai selesai baru dinasehati, diingatkan. Timingnya pas. Waktu untuk mengingatkan sahabat badui tadi yang berbuat mungkar kencing di masjid. Tapi timingnya harus tepat saat dia siap menerima nasihat. Ya, maka disitulah terjadi sifat hikmah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, bahwasanya ketika mudarat muncul lebih besar dari ingkarul mungkar, maka ingkarul mungkar hendaknya ditunda. Ya, ditunggu waktu yang tepat. Demikian juga ini. Ketika tikusnya sedang narik-narik, biarkan dulu. Ya, jangan dibentak khawatirnya tikusnya akan ya nabrak atau akan bergerak cepat sehingga terguling. Ya, melemparkan itunya, apa lenteranya, sehingga tumpah dan terbakar. Kemudian juga dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW memiliki pandangan yang jauh ke depan. Beliau alaihi salatu wassalam memiliki pertimbangan yang jauh ke depan. Beliau tahu kalau ini dibentak tikusnya akan timbul mudarat yang besar. Sehingga beliau melarang budak wanita tadi ya, menghardik sang tikus. Ya. Ini diantara jauh pandangan Rasulullah alaihi salatu wasallam ke depan. Jauhnya pandangan Rasulullah SAW ke depan. Demikian juga dalam hadis yang mulia ini, Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan fa inna syaitan yadullu misla hadhih. Sesungguhnya syaitan itu menunjuki binatang semisal ini, ya, ini apa? Tikus. Ya, jadi yang namanya tikus dikatakan binatang fasik, di antara penafsirannya tikus ini bisa ditunjuki atau dibimbing, diatur, diarahkan oleh syaitan untuk memudaratkan manusia. Ya, jadi syaitan itu bisa mengarah-ngarahkan binatang fawasik. Yang tadi disebutkan salah satunya gagak, burung gagak. Ya, kadang dipakai untuk tukang sihir, untuk dukun, dipakai untuk santet, dipakai untuk perbuatan yang jelek dari tukang sihir karena memang dia bisa disuruh-suruh oleh syaitan. Ya, binatang fawasik yang tadi di antara tafsirannya kenapa dikatakan fawasik karena binatang tersebut itu dalam keadaan apa? Keluar dari ketaatan. Ya. Itu semuanya adalah binatang apa? Yang keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara makhluk yang lainnya, binatang-binatang yang tidak fasik dihukumi bukan fasik, maka mereka binatang yang patuh tunduk pada Allah Azza wa Jalla. Ya, yang senantiasa bertasbih, senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang fawasik tadi itu binatang yang keluar dari ketaatan dan bisa disuruh-suruh oleh syaitan. Sehingga tikus ini ya, ketika seorang sedang tidur, itu dalam keadaan kadang disuruh oleh syaitan untuk menarik api, lentera dan seterusnya sehingga terbakar rumah. Dan ini terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Barakallahu fikum, sehingga yang namanya tikus dan seterusnya itu hendaknya dibunuh. Ya, untuk dibunuh. Dan dibunuhnya terdapat pahala. Ya, dibunuhnya terdapat pahala. Yang tadi lima dari hewan fasik tadi, burung gagak. Ya, demikian juga apa tadi? Burung elang. Ya, tikus. Naam, demikian juga ular. Ya, kalajengking. Ya, dan juga asiba, asabu'. Hewan-hewan buas, ya, kalbul akur, anjing yang ganas, yang suka nyerang, makan ternak, ya, suka nyerang manusia, gigit manusia, anjing rabies, apalagi, ya, itu untuk dibunuh semua. Kenapa? Karena itu memudaratkan. Ilahnya apa? Sebabnya apa? Alasannya apa? Kenapa itu semua diperintahkan untuk dibunuh? Karena bisa memudaratkan. Memudaratkan, ya, manusia. Ya, termasuk juga para ulama menyebutkan, ya, adalah hewan-hewan yang memudaratkan lainnya. Ya, hakadha al-hasyarat, kata Syekh bin Basri rahimahullah, demikian juga serangga-serangga yang memudaratkan. Allati tu'zi, yang bisa mengganggu, kalba'ud, apa ba'ud? Nyamuk, wadzubab, dan lalat. Ya, wa nahwi dzalika mimma yu'zi, dan selainnya dari hewan yang bisa mengganggu. Kullu dzalika la haraj fihi 'alal muhrim wal halal jami'an fil hil wal haram. Maka tidak mengapa untuk dibunuh orang yang sedang muhrim atau orang yang sedang halal, semuanya boleh untuk membunuh itu semua, ya, karena itu memudaratkan. Barakallahu fikum, sehingga ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga beliau menyebutkan di sini hewan-hewan yang berbahaya, ya, seperti serigala, singa, harimau dan yang lainnya yang membahayakan, itu diperintahkan untuk disingkirkan, untuk dibunuh. Ya. Kemudian dalam hadis yang mulia ini juga, barakallahu fikum, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biasa duduk-duduk di atas karpet. Ya, jadi hukumnya mubah menggunakan karpet atau sejenisnya untuk duduk-duduk di rumah. Ya. Demikian juga hukum asal di dalam lampu, lentera dan seterusnya. Ya, itu boleh untuk dipakai selama masih dalam pengawasan kita. Kalau lagi mati lampu, ya sudah, kita menggunakan lilin, kita menggunakan lentera, kita menggunakan pelita dan seterusnya. Ya, selama itu masih dalam pengawasan kita. Kalau tidak, maka hendaknya untuk dimatikan, apakah ketika tidur dan seterusnya. Kemudian kita lanjut hadis sesudahnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab la tutraku an-naru fil bait hina yanamun. Kemudian beliau memberikan hadis atau bab lebih umum lagi, bab untuk tidak meninggalkan api di rumah ketika tidur. Qala an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi alaihi salatu wasalam, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai keduanya, dari Nabi SAW, la tatrukun naro fi buyutikum hina tanamun fa innaha aduwwun. Jangan kalian meninggalkan api di rumah-rumah kalian, hina tanamun, ketika kalian sedang tidur. Jangan kalian meninggalkan api di rumah-rumah kalian ketika kalian tidur. Fa innaha aduwwun. Alasannya karena api itu bisa jadi musuh. Ya, karena api bisa jadi musuh. Ya, ini semakna dengan tadi hadis yang sebelum ini, ya, bahwasanya ketika api dibiarkan, ditinggal tidur atau ditinggal pergi, itu akan bisa menjadi asbab terbakar. Ya, kompor dibiarkan, akhirnya masakannya gosong sampai terbakar sampai dengan rumah-rumahnya. Taib ya, dalam keadaan apa? Rasulullah alaihi salatu wasallam membimbingkan kepada kita, ya, untuk keselamatan kita. Ya, sehingga Allah azza wajalla menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah seruan Rasul. Tatkala Allah dan Rasulnya menyeru kalian untuk perkara yang bisa menjadikan kalian hidup. Artinya segala yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah perkara yang akan bisa menjadikan kita hidup yang baik, hidup yang ya bagus. Ya, termasuk dalam keadaan masalah api. Ya, itu juga agar kita selamat kehidupan kita, tidak terganggu dengan api tersebut. Ya, karena kalau sudah terbakar, barakallahu fikum, begitu sulit ya untuk dipadamkan. Kalau sudah besar, begitu sulit untuk dipadamkan. Mumpung masih kecil, cegah memang. Ya, mumpung masih kecil, dicegah memang mudaratnya. Sehingga di sini ada faedah ya, untuk kita mencegah sesuatu kejelekan dari masih kecil. Jangan dibiarkan kejelekan terus berkembang menjadi besar. Sudah berlalu di pelajaran Syarh Sunnah, Syekh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan ya tentang apa? Mentahdzir bid'ah. Ya, at-tahdzir min sighar minal muhdatsatin minal umur. Memperingatkan dari perkara yang kecil, dari bid'ah-bid'ah. Ya, yang masih kecil, ingatkan memang. Bid'ah kemungkaran yang masih kecil, segera dihentikan. Segera diingkari, segera dipadamkan. Demikian juga segala kemungkaran yang ada di keluarga kita. Kemungkaran yang ada di ya anak-anak didik kita. Segala kemungkaran untuk dipadamkan, untuk dihentikan. Jangan sampai dibiarkan, akhirnya terbiasa dengan kemungkaran tersebut. Terbiasa menjadi besar kemungkaran tersebut. Kalau sudah besar kemungkarannya, ya sudah terbiasa melakukannya yang besar-besar, anak-anak kita, anak didik kita, maka akhirnya akan berat untuk dipadamkan. Ya, mumpung masih kecil, segera dihentikan, segera dipadamkan. Ya, demikian juga api. Ya, ketika masih kecil, memang padamkan memang. Jangan dibiarkan sampai besar, terbakar satu rumah baru sulit. Akhirnya merembet rumah tetangga, merembet lagi rumah sebelahnya. Masya Allah, terjadilah kebakaran satu kampung. Ya, sebabnya karena satu yang teledor, satu yang ghaflah yang lalai. Oleh karena itu, Nabi SAW membimbingkan kepada kita, ya, untuk berhati-hati dari asbab fitan. Ya, asbab kejelekan, walaupun itu kecil. Tapi kalau berpotensi bisa menjadi besar, segera ditutup pintunya rapat-rapat. Fa'innaha aduun. Karena api, itu bisa menjadi musuh buat kalian. Dan demikian juga dalam hadis yang kedua dalam bab ini. An ibn Umar radhiyallahu anhu maqal, qala Umar. Ya. Kata ibn Umar radhiyallahu anhu, bapaknya berkata, yani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna naru aduun fahdaruha. Sesungguhnya api itu adalah musuh. Api ini adalah musuh. Maka waspadai dia. Ya, waspadai dia. Fakana Ibnu Umar ya. Ya tatabba'u niran ahlihi. Adalah dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau senantiasa memperhatikan ya api dari keluarganya. Ketika keluarganya masak, keluarganya menyalakan lentera, keluarganya menyalakan api di rumah untuk hajat, karena memang api yang kita butuhkan untuk masak, kita butuhkan untuk penerangan, kadang kita butuhkan untuk sesuatu hal, ya. Sehingga Ibnu Umar ketika beliau dalam keadaan apa, memperhatikan keluarganya, ya, anak istrinya ketika lagi menyalakan api. Wa yudfi'uha qabla an yabita. Beliau senantiasa memadamkannya sebelum beliau tidur. Ya, dalam rangka menjalankan wasiat sang ayah. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Masya Allah. Ya, ini diantara perhatian seorang ayah. Apa-apa yang memudaratkan keluarga sebagai kepala rumah tangga hendaknya segera untuk ya menutup pintu-pintu perkara yang bisa memudaratkan keluarganya. Api yang membahayakan. Sebelum tidur lihat siapa tahu istrinya sudah ketiduran, kompor masih menyala. Siapa tahu ya dia sudah ketiduran, lilinnya masih menyala. Ya, hendaknya diperhatikan langsung dimatikan. Ya, demikian juga hadis yang ketiga disebutkan di sini dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ihtaraqa bil madinati baitun ala ahlihi minal lail. Pernah ada sebuah rumah di kota Madinah terbakar. Ya, ala ahlihi, terhadap penghuninya. Ya, sampai apa? Penghuninya ikut terbakar di malam hari. Qala fahudiza bidzalika Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu hal itu diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, faqala, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, inna hadhihi naru aduwwun lakum. Sesungguhnya api ini adalah musuh buat kalian. Fa idza nimtum fa'tfi'uha ankum. Maka kalau kalian hendak tidur, padamkan api tersebut dari kalian. Ya, di dalam hadis yang mulia ini barakallahu fikum menguatkan hadis tadi sebelumnya tentang perintah untuk memadamkan api di dalam rumah-rumah kita dengan segala jenisnya. Ya, api untuk bakar ikan, ya. Jangan sampai tersisa. Masih hidup. Mau tidur jangan sampai masih hidup. Apalagi atapnya atap rumbia, Masya Allah. Ya, rumahnya rumah papan, rumah kayu. Dekat samping kanan kiri banyak kain-kain. Ya, jangan biarkan. Ya, untuk membiarkan api ada di dalam rumah. Ya, jangan ditinggal pergi kecuali sudah dipadamkan. Demikian juga ini berlaku untuk di kebun misalnya. Ya, kalau kita lagi bakar-bakar di kebun, kemudian lagi musim kemarau, kanan kiri itu daun-daun kering, rumput-rumput kering banyak, maka jangan tinggalkan api tersebut walaupun sudah kecil. Sekali lagi, walaupun tinggal api-api sisa yang kecil-kecil, jangan biarkan kecuali setelah antum pastikan sudah mati disiram. Betapa banyak yang dulunya dianggap sepele, ditinggal pergi ya di kebun, menyala bara sisa-sisa bakar-bakar jagung, sisa bakar-bakar ya sesuatu, ditinggal pergi akhirnya merembet. Ya, merembet, menyala satu kebun terbakar, kebun tetangga kebakar, akhirnya suruh ganti dan seterusnya. Ini sudah terjadi. Sehingga menurut bimbingan ini jangan sampai meninggalkan api di dalam kebun. Ya, kecuali sudah dipastikan sudah dimatikan, disiram dan dipastikan. Kadang disiram masih ada sisa-sisa, pastikan betul habis sudah enggak ada lagi bara yang tersisa di dalamnya. Kenapa ya, ikhwah? Kadang ketika ditinggal ada kejadian yang di luar dugaan oleh yang bersangkutan. Ya, dia pikir sudah mati bara-bara yang ada di situ padahal ternyata masih bisa menyala kembali. Oh, subhanallah, maka ini bimbingan syariat yang begitu mulia. Ya, mulia sekali, begitu mulia agama kita. Ya, sampai perkara-perkara yang memudaratkan itu kita dibimbingkan untuk menjauhi asbab-asbab yang bisa memudaratkan. Ya, sehingga dalam hadis ini juga ketika Rasulullah SAW mendengar terbakar api atau terbakar rumah di kota Madinah sampai penghuninya ikut terbakar, beliau langsung mengingatkan kepada para sahabat, inna hadhihi nar aduwwun lakum fa idza nimtum fa'tfi'uha ankum. Sungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian, maka kalau kalian tidur hendaknya kalian memadamkannya. Ya, kata para ulama di sini kita mengambil ibrah, ya, ambil pelajaran dari kejadian yang menimpa saudara kita. Ya, pelajarannya apa? Pelajarannya jangan sampai meninggalkan api. Cukup mereka yang menjadi korban. Kita jangan sampai terjatuh dalam perkara yang mereka sudah terjatuh di dalamnya. La yuldagul mu'min fi juhrin wahidah fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak akan terjatuh atau tersengat dalam satu lubang yang sama dua kali. Ya, jangan sampai seorang mukmin enggak ngambil pelajaran terhadap apa yang sudah menimpa saudaranya. Ya, ketika saudaranya termudaratkan karena satu sebab, maka hendaknya dia mewaspadainya. Tapi mungkin ini bisa dibahas pada malam hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.